Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan insyaallah taala keterangan Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala dari kitab beliau As-Siyasatus Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ra'i war Ra'iyyah, yaitu pada pembahasan yang kedua kita telah membacakan sebagian darinya dan kita lanjutkan insyaallah taala keterangan beliau hafizahullah. Naam. Pembahasan kedua yaitu as-samu wa ta'ali waliil amr wajibun syar'iyyun, bahwa mendengar dan taat kepada para penguasa adalah kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membacakan pembahasan yang pertama dari kewajiban para wulatul umur, para penguasa, dan juga kewajiban masyarakatnya dari masing-masing 10 poin, maka pembahasan kedua adalah mendengar dan taat kepada waliul amr adalah perkara yang wajib secara syariat Islam. Nah, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita telah membacakan dalil di dalam Al-Quran dalam suratul Nisa pada ayat 59. Bahkan ayat ini adalah merupakan landasan daripada penulisan kitab para ulama dengan judul As-Siyasatus Syar'iyyah. Naam, seperti kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menjadikan landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam suratul Nisa pada ayat ke-59. Allah menyeru kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan para penguasa. Naam. Dan jika kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu pasti baik akibatnya. Naam. Pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyeru secara khusus kepada para hukam, kepada para penguasa, untuk antahkumu bainan nas bil adl, agar mereka menetapkan hukum di tengah-tengah manusia dengan keadilan. Naam. Jadi Allah Ta'ala menyeru kepada para penguasa, kemudian setelah itu menyeru kepada masyarakatnya kaum muslimun untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kemudian taat kepada para pemimpin atau para penguasa. Kemudian juga kita telah menukilkan dalil di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang telah kita bacakan. Naam, yaitu kisah seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin jihad dari kaum Ansar, yang kemudian para mujahidin diperintahkan untuk taat kepada pimpinan jihad tersebut. Kemudian setelah itu pemimpin tersebut menguji mereka, para mujahidin, dengan salah satu bentuk ujian, yaitu memerintahkan mereka masuk ke dalam api. Naam. Lalu kemudian setelah itu sampai berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang kata beliau di akhir hadis tersebut, "Lau dakhuluha ma kharaju minha abadan, innama ta'atu fil ma'ruf." Andai kata mereka masuk ke dalam api tadi, maka mereka tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Maksudnya ini adalah kebinasaan, wal'iyadubillah. Ya, tidak hanyalah ketaatan itu, kata beliau, fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para mujahidin untuk taat kepada pimpinannya adalah dalam perkara yang ma'ruf. Ya, adapun perintah untuk masuk ke dalam api itu adalah perkara maksiat yang tidak boleh ditaati. Barakallahu fikum. Olehnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Lau dakhuluha ma kharaju minha abadan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Naam. Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-sam'u wat-tha'ah haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah." Mendengar dan taat adalah hak, adalah benar adanya, wajib, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada sam'u wala ta'ah, tidak mendengar dan tidak pula taat. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia taat kepada Allah subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, "Wa man asani faqad asa Allah." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada penguasa, maka sungguh dia telah taat kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, "Wa man ya'sil amir faqad asani." Siapa yang bermaksiat kepada penguasa, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Wa innama al-imamu junnatun yuqatalu mi wara'ihi wa yuttaqa bihi. Dan hanyalah imam, pimpinan itu adalah junnah, merupakan perisai yang yuqatalu mi wara'ihi, yang berperang, berjihad dari belakangnya, yakni berjihad bersamanya. Naam. Dan imam tersebut memimpin jihad, kita wajib berjihad bersamanya, di belakangnya, menjadi pengikutnya. Barakallahu fikum. Wa yuttaqa bihi, dan dijadikan sebagai tameng, sebagai perisai. Fa in amara bi taqwallah wa adala fa inna lahu bidzalika ajran. Jika dia memerintahkan kepada takwa dan keadilan, maka yang demikian itu pahala baginya. Naam. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Jika dia memerintahkan kepada yang lain selain daripada takwa dan keadilan, maka atasnya dosa dari hal tersebut. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian kata beliau, "Wa qad 'azzama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amra ta'ati waliil amr faja'ala sabila salamah min du'ati 'ala abwabi jahannam huwa luzumu jama'atil muslimina wa imamihim." Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengagungkan perkara taat kepada para penguasa, dan bahkan beliau alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai jalan keselamatan dari para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Jadi jalan keselamatan dari para dai-dai yang menyeru kepada jahannam, kepada neraka, adalah taat kepada para waliul amr, kepada para penguasa, yaitu luzumu jama'atil muslimin wa imamihim, yaitu komitmen berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan pimpinan mereka, penguasa mereka. Naam, hal ini berdasarkan riwayat hadis yang sahih, yang ma'ruf, sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis di sini hafizahullah taala, an Busr Ibni Ubaidillah Al-Hadrami qala haddatsani Abu Idris Al-Khawlani rahimahumullah annahu sami'a Hudzaifah bin Al-Yaman yaqulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khairi min syarrin qala na'am ila akhiril hadis. Dari Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami beliau berkata, menceritakan kepadaku Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau pernah mendengar sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman berkata. Jadi Abu Idris Al-Khawlani seorang tabi'iyun, murid daripada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, beliau pernah mendengarkan gurunya, yakni sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu berkata bahwa kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Dulu manusia mereka bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun aku pada waktu itu bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Dengan tujuan makhafata an yudrikani. Aku khawatir kejelekan itu menimpa diriku, yakni menimpa diri beliau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Ya. Naam, jadi ini tindakan, ya, apa namanya, preventif, pencegahan. Sebelum terjadi, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya, ya, akan muncul kejelekan, apa yang harus aku lakukan? Ya, sehingga beliau menyatakan, ya Rasulullah, dulu kita dalam jahiliyah dan kejelekan sebelum datang Islam. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan, menurunkan Islam. Ya, maka itu adalah merupakan kebaikan, bahkan, ya, puncak kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah datangnya Islam, ya, dengan diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini nikmat yang paling terbesar, barakallahu fikum. Ini adalah merupakan kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini masih ada lagi kejelekan sebagaimana sebelum datangnya Islam, yakni di zaman kejelekan dan zaman jahiliyah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Setelah datangnya Islam di zaman kebaikan ini, ya, ada lagi kejelekan. Ada lagi kejelekan." Qultu, lalu aku kembali berkata, bertanya, yakni Hudzaifah bin Al-Yaman, "Wa hal ba'da dzalika syarri min khairin?" Apakah setelah kejelekan itu ada lagi kebaikan ya Rasulullah? Qala, "Na'am, wa fihi dakhon." Beliau menjawab alaihi salatu wassalam, "Iya. Ada lagi kebaikan, tetapi wa fihi dakhonun. Pada kebaikan itu terdapat kabut, ya, kekaburan, kabut yang menyelimutinya." Qultu, "Wa ma dakhonuhu?" Aku bertanya kembali, "Apa itu kabutnya ya Rasulullah?" Qala, maka beliau menjawab alaihi salatu wassalam, "Kabutnya adalah kaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tungkir." Yaitu suatu kaum yang mereka bersunnah, ya, mengambil petunjuk selain daripada petunjukku, mengambil sunnah selain daripada sunnahku. Naam, kata beliau alaihi salatu wassalam, dan kaum itu kalian mengenal mereka, ta'rifu minhum wa tungkir. Ya, ada hal yang ma'ruf, ada pula yang mungkar pada mereka itu. Naam, ini kabutnya, ya, dakhonnya, yaitu munculnya orang-orang yang mengambil petunjuk dari selain petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni melakukan bid'ah-bid'ah, ya, dan semisalnya. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan yang ada kabutnya itu tadi masih ada lagi kejelekan? Qala na'am, du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ya, ada lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu munculnya para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menerima dakwah mereka, ajakan mereka, qadhafuhu fiha, maka mereka akan mencemplungkannya ke dalam neraka. Waliyadu billah. Ya. Naam, maka ini sabda beliau alaihi salatu wasallam, berita dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya ini merupakan wahyu minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Dan ini tidak mungkin kecuali ini adalah merupakan berita wahyu dari Allah Jalla wa Ala, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib. Ya. Beliau tidak tahu tentang perkara gaib, apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Tetapi ketika beliau tahu, maka itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitaan dari Allah taala. Naam. Jadi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa akan muncul, ya, akan datang zaman kejelekan. Ya, bahkan ini syarrun ba'da syarr, kejelekan di atas kejelekan, kejelekan setelah kejelekan. Barakallahu fikum, yaitu munculnya para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Naam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, dan ini adalah zaman yang kita dapati saat ini. Nah, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, yaitu kita menyaksikan para dai-dai yang tidak kita mampu menghitung dengan jari jemari ini, ya, saking banyaknya para dai-dai yang mengajak kepada ad-dhalal, ya, wal ghawayah, pada kesesatan dan kebinasaan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Naam, yaitu dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahannam, dan ini pasti adanya karena ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada yang mengingkarinya, maka berarti dia mengingkari, ya, pemberitaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam, dan beliau mengucapkan ini semasih beliau hidup di zaman Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat semangat dan hirs untuk mengetahui kebenaran, dan sebaliknya untuk mengetahui kesesatan, sehingga beliau sedini mungkin bertanya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kalau-kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duluan meninggal dunia, lalu para sahabat ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka hidup tanpa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apakah mungkin, ya, akan terjadi kesesatan dan seterusnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ternyata muncul, ya, suatu zaman yang disebutkan zaman yang syarrun ba'da syarr, kejelekan di atas kejelekan. Naam. Dan sekali lagi para ulama kita ahlus sunnati wal jamaah menafsirkan hadis ini, zaman itu adalah apa yang kita saksikan saat ini. Ya. Zaman kejelekan di atas kejelekan, bahkan jauh sebelum zaman ini, ya, sudah muncul para dai-dai tersebut. Naam, lebih-lebih di zaman kita sekarang. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Rasulullah menyebutkan demikian, qultu ya Rasulullah sifhum lana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Rasulullah, gambarkanlah tentang mereka itu kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka adalah dari warna-warna kulit kita dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita, yakni mereka berbicara seperti pembicaraan kita, seperti bahasa kita. Naam, yakni bahasa Arab, ya. Mereka dari warna kulit-kulit mereka sendiri dan bahasa mereka adalah sama, yaitu berbahasa dengan lisan, ya, Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka berbicara dengan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya rahimahullahu taala. Naam. Hadis ini masih panjang. Ya, lanjut pertanyaan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Nah, bahkan ya juga dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi hadis ini dalam Bukhari Muslim. Ya, bukan dalam Sahih Muslim saja, tapi bahkan juga dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam, walaupun ya lafaz yang berbeda. Naam, qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Kembali sahabat Hudzaifah meminta wasiat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, apa yang kau perintahkan kepada aku jika aku mendapati zaman tersebut ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, talzam jama'at al-muslimina wa imamahum. Di sini syahidnya barakallahu fikum, Rasul memerintahkan kepada sahabat Hudzaifah untuk komitmen berpegang teguh di atas jamaahnya kaum muslimin dan pimpinannya. Ya, jamaah kaum muslimin tentunya mesti ada pemimpinnya, mesti ada penguasanya. Maka komitmenlah dengan jamaah tersebut, yakni berarti para penguasanya dan kaum muslimun, ya, yakni disuruh berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan semakin dirinci dalam pertanyaan tersebut, sahabat Hudzaifah mengatakan, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, jika tidak ada jamaah dan tidak ada imam, artinya kalau tidak ada pemimpin berarti ya tidak ada jamaah, sebagaimana pada awal-awal pembahasan ya kita sudah menyebutkan barakallahu fikum, bahwa tidak mungkin ada jamaah kalau tidak ada pimpinan. Ya, pertanyaannya sekarang, kalau tidak ada pimpinan pada waktu itu, tidak ada jamaah dan tidak ada pimpinan imam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrika ka al-mautu wa anta 'ala dhalik. Ya, kata Rasul, tinggalkan semua firqah-firqah, tinggalkan semua kelompok-kelompok. Ya, ya, ini dalil bahwa akan muncul kelompok-kelompok firqah-firqah yang sesat, yang menyimpang. Ya, sebagaimana dalam hadis iftirakul ummah, ya umat berpecah menjadi 73 golongan. Maka di sini menguatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan memang akan muncul firqa-firqa itu tadi. Kelompok-kelompok yang banyak jumlahnya yang menyimpang dari siratal mustaqim. Tinggalkan semua itu, sekalipun engkau harus menggigit akar pohon. Ya, maksudnya sekalipun engkau sendirian harus berpegang di akar pohon, maka istiqomalah di atasnya sekali sampai kematian menjemputmu engkau dalam keadaan seperti itu. Nah, di sini dalil bahwa kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah yang banyak. Ya, yang paling banyak jumlahnya mayoritas itulah kebenaran. Maka tidak demikian barakallahu fikum. Tapi kebenaran itu walaupun sendirian. Ya. Dan ini penting sekali karena di zaman fitnah terus zaman bergulir, ilmu semakin, orang-orang semakin jauh dari ilmu. Ya. Zaman berubah. Ya, mengukur sesuatu itu sudah berubah. Kebenaran diukur dengan mayoritas, bukan lagi dengan dalil. Kebenaran diukur dengan para tokoh-tokoh, bukan lagi dengan dalil barakallahu fikum. Ya, maka itu keliru dan ya, itu adalah fanatisme. Ya, fanatisme buta mengukur kebenaran dengan tokoh. Ya, tidak demikian barakallahu fikum. Akan tetapi kebenaran diukur dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman dan pengamalan para salaf, para sahabat, ya, para imam, tabi'in dan seterusnya. Nah, jadi di sini sangat jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada sahabah Udzaifah bin Yaman, walaupun kau sendirian, ya harus berpegang di akar pohon, semua orang menyimpang. Ya, menyelisihi engkau, maka istiqomalah dengannya. Dan ini barakallahu fikum juga sebagaimana yang beliau sabdakan alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadis iftirakul ummah 73 golongan terpecah umat Islam, satu yang masuk surga siapa itu ada al jamaah, ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa jamaah itu adalah al-haqqu wa ahluhu wa in kunta wahdak. Kebenaran dan orang-orang yang komitmen di atas kebenaran, dalil. Sekalipun engkau sendirian. Sekalipun apa? Engkau sendirian. Ya, ini sangat jelas bahwa sahabat Ibnu Mas'ud memahami ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah mayoritas. Ya. Tetapi diukur dengan dalil Al-Quran, hadis dan pemahaman pengamalan para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan seterusnya. Naam. Demikian barakallahu fikum. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat beliau kepada Udzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Dan perlu kita ketahui bahwa sahabat Udzaifah ini radhiyallahu ta'ala anhuma adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahkan digelari, sehingga beliau digelari dengan sahibus sir, ya, pemilik rahasia dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai-sampai pembesar sahabat datang kepada beliau seperti Umar bin Khattab, ya, meminta kepada Hudzaifah tentang ya rahasia yang mungkin dia tahu, rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, apakah beliau termasuk ya dalam orang-orang yang dikategorikan Rasulullah termasuk munafikin atau tidak. Ya, sahabat Hudzaifah tahu, ya. Nah, sehingga Umar datang kepada beliau mencari tahu apakah beliau jangan sampai masuk ya ke dalamnya, ya, bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Nah, barakallahu fikum. Walhasil ya wasiat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman yang menunjukkan bahwa mesti fitnah akan terjadi dan zaman jauh dari ilmu, dan zaman kejelekan akan muncul dai-dai yang tidak terhitung jumlahnya menyeru kepada pintu-pintu neraka. Naam, nasallallahu salamata wal afiyah. Kita cukupkan insyaallah taala, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Naam, kita cukupkan untuk mengumandangkan adzan salatul isya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.